Ya, monggo yang mau sambil anak sambil minum. Atau mungkin ada yang Ikhwan yang anak bagikan gitu. Terus cocok Pak, musim hujan. Monggo untuk membantu bagi-bagi. Ya, ya. Mungkin malu bagian. Ya. Cuma ya mohon dijaga jangan sampai tumpah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita, tadi sebelum naik ke meja ataupun kursi, sempat ada pertanyaan yang mungkin tidak ada salahnya untuk kita berbagi terkait dengan pertanyaan ini. Jadi terjadi di sebuah masjid, seorang imam mengimami para makmumnya tanpa dia sadari bahwasannya wudhunya sebenarnya sudah batal. Sudah batal, dia imami sampai selesai. Para makmumnya tersebut, setelah itu dia nyatakan bahwasanya dia sebenarnya mengimami dalam keadaan tanpa berwudhu. Artinya dalam keadaan sudah batal wudhunya. Sejak sebelum dia mengimami. Nah, bagaimana dengan status sholat para makmum, kalau imamnya jelas tidak sah sholatnya karena la yakbalullahu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo, Allah tidak akan menerima sholat siapapun dalam keadaan dia berhadas, batal wudhunya sampai dia berwudhu. Ini imamnya. Lantas bagaimana dengan makmum? Para makmum kalau tahu dari awal imamnya tidak berwudu, tidak bersuci, ya tidak sah sholat mereka bermakmum kepada seseorang yang tidak terpenuhi syarat sah sholatnya dalam keadaan dia tahu. Tapi kalau mereka tidak tahu dan mereka merasa bermakmum kepada imam yang sholatnya benar dan tanpa mereka ketahui setelah selesai daripada sholatnya, sholat mereka tidak sah. Para makmum tidak perlu mengulangi dari sholatnya. Dan ini terjadi beberapa kali. Kita dengar, ya bagi imamnya tentu karena dia telah melakukan sholat tanpa bersuci. Namun bagi makmum, tentunya mereka tetap dalam keadaan sah sholatnya selama tadi syaratnya. Tahu imam tidak berwudu itu adalah setelah selesai dari sholat mereka. Sekiranya mereka tahu, ada yang tahu tadi imam itu habis batal kok nggak berwudu, tapi dia tetap bermakmum dengannya, ya batal sholatnya. Karena sengaja dia bermakmum kepada imam yang tidak sah. Dalam keadaan dia tahu. Tapi kalau tidak tahu imam tersebut dalam keadaan wudu ataupun tidak, dan dia merasa ya imamnya itu adalah berwudu, ya tentunya sholat mereka tidak ada salahnya. Artinya kesalahan imam yang tanpa pengetahuan mereka tidak membuat mereka juga salah. Ini juga pernah terjadi pada sholat Jumat. Khotibnya dia sebagai imam, ya, mungkin dia ingat kalau dia selama jadi khutbah tadi sempat mengeluarkan angin ataupun pembatal daripada pembatal wudunya, setelah selesai khutbah dia mengimami. Setelah selesai mengimami, dia sadar dia dalam keadaan mengimami sholat Jumat tanpa berwudu ataupun dalam keadaan sudah batal wudunya. Dia umumkan, mohon maaf saya mengimami. Tapi dia, alhamdulillah, dia mengerti bahwasanya tidak perlu untuk para makmumnya mengulangi sholat mereka, karena jadinya dia nanti bukan sholat Jumat untuk imamnya ini. Dia kembali ke sholat duhur. Sholat Jumatnya sudah selesai. Imamnya ya mau tidak mau dia sholat duhur 4 rakaat. Dia mengimami sholat Jumat dalam keadaan dia tidak sah, karena dalam keadaan tidak berwudu. Para makmum sah sholatnya, karena mereka merasa bermakmum kepada orang yang sah sholatnya, walaupun sejatinya imamnya itu adalah tidak sah. Nah, imamnya mengulangi sholatnya setelah berwudu dengan 4 rakaat itu sholat duhur. Karena tentunya tidaklah melakukan sholat Jumat dengan sendirian. Ataupun walaupun bersama jamaah yang lainnya, sudah selesai. Jamaah sholat Jumat itu sudah selesai, jamaah berikutnya adalah, seandainya ada yang artinya menyertainya, mungkin karena terlambat, yaitu dengan sholat duhur. Wallahu'alam bishawab. Bismillah, kita lanjutkan pelajaran fikih kita dari membaca kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya selesai dari bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Berikutnya terkait dengan ataupun bab baru, yaitu bab qada'il hajah. Bab adab qada'il hajah. Qada'il hajah itu adalah buang air besar ataupun kecil diikutkan dengan qada'il hajah. Alhamdulillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keindahan Islam. Dalam bab buang air ini ada adab-adabnya yang diajarkan dengan baik, dengan rapi dalam agama Islam ini. Itu yang patut kita syukuri. Dan kita yakin di balik itu semua besar maslahatnya. Jika adab-adab tersebut diikuti dan diwujudkan. Sebaliknya, adab-adab tersebut manakala tidak diikuti dan tidak dilaksanakan, akan mendatangkan mudarat. Karena di antara perkara yang kita yakini, setiap yang diperintahkan oleh Allah Rasul dan Rasulnya pasti itu adalah bermaslahat, dan setiap yang dilarang dan dicegah oleh Allah dan Rasulnya pasti itu adalah bermaksadat. Baik maslahat yang ada ataupun maksadat yang ada tersebut bisa langsung kita cerna dengan akal dan indera kita, ada kalanya di luar jangkauan akal kita, tapi wajib untuk kita meyakini maslahat jika diikuti dan maksadat jika ditinggalkan. Terkait dengan adab qada'ul hajah, dia masih masuk bab taharah, bab bersuci. Artinya, ketika seseorang memang menempuh dan menjalani adab-adab qada'ul hajah ini, yaitu adab buang air ini, bagian daripada satrul iman, separuh daripada iman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Nah, termasuk dalam bab ini adalah kita menjalani adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika terkait dengan adab buang air ini ataupun yang diistilahkan dengan qada'il hajah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah, istilah sekarang ini, dibuli oleh umat Yahudi, atau walau alam apakah dia umat Yahudi ataupun umat Nasrani, ahlu kitab mengejek ataupun inginnya mengolok-olok sembari mengatakan, ya Salman, inna nabiyakum hada yu'allimakum kulla syai' hatta qira'ah. Salman, lucu nabi kalian ini, apa-apa diajari, apa-apa diajari, sampai masalah buang air itu diajari. Ini pernyataan, inginnya menghina, inginnya mengolok-olok. Jawaban Salman, ajar. Ya memang betul, justru bangga. Betul. Sungguh itu betul. Inna Rasulullah, inna nabiyyana yu'allimuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Memang nabi kami mengajar kami segala sesuatu. Sekalipun itu adalah buang air. Bangga. Artinya kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya sampai di dalam bab ini justru dibanggakan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw baulin aw nastanjiya bil yamini aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji'in aw 'adhim aw 'azamin. Karena memang nyatanya Rasulullah itu melarang kami dari buang air menghadap dan membelakangi kiblat. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Dan melarang kami beristinja kalaupun menggunakan batu kurang dari 3 biji batu. Dan beliau juga melarang kami beristinja cebok dengan menggunakan kotoran dan tulang. Tadinya si Yahudi ini ingin mengolok-olok, membuli, namun tanpa disadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengangkat agamanya setelah ada musuh agama ini menginjak-injak ataupun memperolok. Justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya melalui hadis yang dibawa oleh Salman ini, justru bangga dan ditampakkan itu adalah termasuk daripada keindahan Islam. Dan alhamdulillah yang seperti ini terjadi sering. Artinya satu sisi mereka ingin mengolok ataupun menistakan agamanya, namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala angkat. Kita ingat beberapa waktu-waktu sebelumnya ada pihak-pihak yang ingin seperti menistakan, menganggap pakaian-pakaian yang syar'i, entah itu hijab, cadar, jilbab, itu di jelek-jelekan ataupun diolok-olok ataupun mungkin dihinakan. Justru setelah itu bermunculan orang yang tadinya tidak berhijab jadi semangat setelah ada pihak yang merendahkannya ataupun menghinanya, seperti itu. Demikian juga misalnya ada yang menistakan agama ini, Al-Quran dibakar ataupun diinjak, alhamdulillah setelah itu muncul publik figur ini, para pelum tahu-tahu masuk Islam, dia tidak rela. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah melalui seperti itu. Itu tidak jarang yang terjadi seperti ini. Ya contohnya ini, Yahudi ingin menistakan agama ini dengan memperolok-olok apa yang terjadi pada kaum muslimin. Nabinya mengajarkan mereka segala sesuatu, inginnya memperolok-olok ini, apa-apa diajar, apa-apa diajar, maksudnya ingin itu. Ternyata justru itu adalah bagian daripada kebaikan. Artinya, diajar segala sesuatu itu adalah hal yang patut untuk dibanggakan. Menunjukkan kepedulian agama ini, Islam ini dengan segala aspek kehidupan kehidupan manusia. Itu yang ingin dibanggakan oleh Salman ketika mengajar. Betul, memang Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Sampai-sampai masalah buang air ini. Kami dilarang istinja ataupun buang air sambil menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kami dilarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Sebagian mereka mungkin terpukul dengan kalimat ini. Ada yang beristinja dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Atau beristinja kurang dari tiga batuk. Mereka sendiri tidak beristinja. Sedangkan Islam minimalnya tiga, kalau menggunakan batu ataupun tisu minimalnya tiga. Nah, mereka istinja aja tiga. Artinya justru mereka terhina dengan hal tersebut. Ini di antara keindahan Islam tanpa kita sadari terkadang dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Contohnya adalah qada'il hajah ini. Adab dan masalah qada'il hajah ada yang berbentuk ucapan dan bacaan. Karena ketika masuk ada bacaannya seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluarnya menggukronaka. Ada adab ini yang bersifat fi'il, yaitu perbuatan ketika masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri, keluarnya adalah mendahulukan kaki kanan. Nah, ini adalah adab-adab yang bersifat bacaan dan perbuatan. Nah, seorang muslim tentunya jika mengikuti adab-adab tersebut, itu adalah merupakan hal yang sangat mulia. Menjaga dia dari banyak perkara yang bermudarat. Misalnya dituntunkan buang air, kencing dalam keadaan dengan cara duduk. Walaupun dalam kondisi tertentu, sah-sah saja dia kencing dalam keadaan berdiri. Tapi duduk tentunya lebih baik untuk menghindari terperciknya, percikan daripada najis tersebut. Demikian juga jauh dari pandangan orang lain. Dia buang hajat dalam keadaan dia bersembunyi, menutup diri. Itu semua ada ketentuan-ketentuannya di dalam ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di antaranya qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah babu adabi qada'il hajah, bab adab-adab dalam buang air ataupun qada'il hajah. Sampai di bab ini aja oleh ahli fikih itu menunjukkan sopannya Islam. Memberi judul dengan bab qada'il hajah. Qada' itu menyelesaikan hajah. Apa hajahnya? Kan hajah kan banyak. Tapi dia adalah macam kata-kata kiasan dari buang air. Dari buang air. Orang sudah paham. Qada'il hajah dalam Islam ini adalah buang air. Itu adalah merupakan kata-kata halus. Kata-kata sopan. Qala an Anasin radhiyallahu anhu qol. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza dakhala al-khala'a wa da'a khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa mahlulun. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Idza dakhala al-khala manakala ingin masuk ke kamar kecil toilet WC wada'a khatamahu, beliau melepaskan cincinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu manakala beliau masuk ke kamar kecil atau WC, beliau melepaskan cincinnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Al-Arba'ah adalah meliputi Imam Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Keempat imam hadis ini mengeluarkan hadis ini. Cuma di sini diberi penilaian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sembari mengatakan huwa ma'lul. Hadis ini cacat. Kesahihannya cacat, dan ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah pun menilai hadis ini dhaif. Sampai ada ulama mutaqaddimin, ulama jahat dulu mengatakan hadis ini mungkar. Nasa'i mengatakan hadis ini ghairu mahfuz, tidak sahih. Abu Dawud mengatakan mungkar. Demikian juga penilaian-penilaian ulama yang lainnya. Meskipun demikian, ada juga yang mensahihkan. Contohnya Imam Tirmidzi juga mensahihkan, Ibnu Hibban, Mundiri, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis ini layak untuk dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah. Namun kebanyakan daripada ahli hadis, ahli dalam mengoreksi hadis itu menilai hadis ini cacat. Terlepas apakah hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ataupun dia sahih atau hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil, perkara yang perlu kita camkan baik-baik, Islam ini di antara agama yang mengajarkan untuk memuliakan syiar. Memuliakan syiar, syiar Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan syiar Allah, sesungguhnya yang demikian itu di antara bentuk ketakwaan kalbu. Makanya kata para ulama, "Wujubu ta'zimi dzikrillah taala wa asma'ihi taala wajib." Untuk dimuliakan dzikrullah, penyebutan Allah, nama-nama Allah, wa i'aduha an kulli ma yamussuk qodasiyyatuha wa karamatiha wa karamatuha wa karamataha, diusahakan untuk menghindari dari segala yang bisa mengotori, menodai kesucian dan kemuliaannya. Ini dari satu sisi. Jadi kita wajib untuk memuliakan syiar. Apa hubungannya dengan hadis tadi? Seandainya dia sahih. Jadi dulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya khatam. Khatam ini adalah cincin. Cincin yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk stempel, cap, ketika beliau berkirim surat dengan misalnya raja-raja. Seperti yang pernah mendapat surat Rasulullah SAW adalah Raja Hiruplus, Raja Habasyah, Najasyi, Raja Romawi, bahkan juga Raja Persia, termasuk yang Rasulullah SAW berkirim surat kepada mereka. Demikian juga perjanjian-perjanjian yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Nah, sebagai bentuk tabak dalam bahasa Arabnya, yaitu cap, stempel, itu adalah dengan cincin beliau ini. Dan di cincin beliau, di antara yang disebutkan dalam Sama'il Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat Rasulullah SAW, cincin beliau, mata cincinnya itu bertulis Muhammad Rasulullah. Tertulis Muhammad Rasulullah. Itu mata cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai sebagai tempel. Nah, dikerullahnya ada di sini, di Muhammad Rasulullah. Tentunya itu adalah siap. Makanya kita setiap menyebut nama Rasulullah, kita berselawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayu meriin siapapun orangnya, dikirafihnuhu, namaku disebut di indahu, di sisinya, walam yusalli alaihi fahuwa bakhil, tidak mau bersolawat atasku, maka dia bakhil. Man salla alaiya solatan sallallahu alaihi asaratan, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, Allah balas dengan 10 kali salawat untuk yang bersalawat ini. Ini keutamaan. Seseorang ketika Rasulullah SAW disebut, dia bersalawat atas Nabi SAW. Itu selalu yang pasti kita baca-baca SAW. Jadi nilai zikrullah ataupun syiar itu adalah pada cincin Rasulullah SAW itu ada nama Muhammad Rasulullah. Nah, kita beralih kepada fikih berikutnya, yaitu terkait dengan sesuatu yang ada di keruahnya, sebaiknya tidak diikutkan masuk ke dalam kamar kecil yang dia buang air di situ. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Basam di sini, karahatu dukhulil insan al-khala'a awil makana alladhi sayaqdi fihi hajatahu wa ma'ahu syai'un maktubun fihi zikrullah au asma'uhu wa sifatuhu. Dimakruhkan ketika seseorang itu masuk ke toilet, kamar kecil WC, atau tempat yang dia pakai untuk buang hajatnya, buang air, walaupun bukan di toilet, misalnya di tempat yang di hutan. Padanya itu ada sesuatu yang tertulis dikrullah. Dikrullah subhanallah, kalimat la ilaha illallah, solawat misalnya, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu makruh oleh para ulama untuk diikut masukkan ke tempat-tempat yang dia buang air di situ. Qadul hajat. Meskipun hadis tadi oleh para ulama dianggap dhaif, yang tidak kita pungkiri juga ada yang mensahihkannya, akan tapi dalil umum, yaitu perintah untuk memuliakan syiar, nama Allah, sifat-sifatnya, dikir itu adalah syiar. Syiar Islam diperintahkan kita untuk memuliakannya. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang memuliakan syiar. Syiar memuliakannya tentunya tidak diikut masukkan ke tempat-tempat yang artinya kotor, tidak terhormat. Nah, ini maksudnya. Dikecualikan oleh para fuqaha, illa idza kana dukhuluhu bihi li hajatin, kecuali ketika ikut memasukkan bersamanya sesuatu yang ada zikir tadi, sesuatu yang ada nama Allah, sesuatu yang merupakan syiar, karena ada hajat, artinya terpaksa. Contohnya apa? Ka khasyati syarafatihi, khawatir dicuri. Dia bawa misalnya semacam buku yang di situ ada dikit pagi sorenya yang biasa dia baca. Ini kalau dia tinggal ditinggalkan di luar sembarangannya, enggak ada orang yang bisa dititipi, dicuri atau ditiup angin, terbang, hilang nanti. Di situ juga kan terhitung menghinakan. Tentunya dia bawa masuk itu adalah dalam keadaan terpaksa ataupun juga dijaga. Dijaga, tetap dijaga kehormatannya, artinya jangan sampai diletakkan di tempat-tempat yang berpotensi, misalnya jatuh, terbungkus. Kenapa? Boleh. Apa enggak mendingan hilang daripada masuk ke situ? Jangan. Para ulama memberi kaidah al-karohatu tazulu ma'al hajah. Makruh ini menjadi hilang hukum makruhnya ketika terpaksa. Jangankan yang makruh, yang haram saja dengan karena terpaksa boleh seseorang melakukannya, apalagi hanya sekedar makruh. Makruh ini kan definisinya ataupun nilainya itu adalah apabila ditinggalkan dia akan mendapat pahala, apalagi bila dikerjakan tidak sampai berdosa. Tidak sampai berdosa. Contohnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah, koin, dirham, mungkin dinar juga, uang, manakala tertulis di situ la ilaha illallah, tulisnya la ilaha illallah, karena menunjukkan bahwa itu adalah mata uang Islam. Mungkin ada yang dilakukan seperti itu terhadap dirham. Wa kana fi mindil, terbungkus, misalnya dibungkus kaos kain. Dompet. Ya juzu an yudkhila biha al-qala. Sah-sah saja untuk dimasukkan bersamanya ke kamar kecil selama dia terbungkus aman, ataupun dalam tas dia ikut masuk karena ditinggal di luar bisa jadi hilang. Kata psikologi bilang boleh selama tadi diupayakan untuk dibungkus aman, tandanya terjatuh pun dia terlindungi dari terkena kotoran ataupun najis. Contohnya ya, dilindungi sedemikian rupa dalam bungkusan, dalam dompet, dalam sabuk tangan misalnya. Ini terkait dengan itu. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, sekiranya hadis itu sahih, karena memang nyatanya sebagian para ulama juga mensahihkan, bahwasanya boleh seseorang menggunakan cincin meskipun dia adalah laki-laki. Kalau wanita tentunya itu adalah bentuk berhias mereka untuk suami-suami mereka. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Boleh laki-laki memakai cincin selama bukan cincin emas. Karena cincin emas hanya dibolehkan untuk kaum wanita, tidak dibolehkan bagi laki-laki. Rasulullah apa cincinnya? Perak. Pernah punya cincin dari emas, kemudian datang larangan, beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan. Kemudian cincin beliau yang dipakai untuk cap dalam surat menyurat itu adalah ittakhadha khataman min fiddatin. Sahih-sahih hadis tentang cincin ini. Beliau memiliki cincin yang terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Termasuk tidak ada salahnya juga seseorang misalnya cincin yang dia pakai tersebut ada namanya dia, ditulis namanya dia. Ya kira-kira namanya tersebut ada nama Allah. Amannya ketika dia bawa ke kamar mandi, dia lepas, dia masukkan kantong ataupun yang lain. Kalau kan seperti ya, ada namanya seperti ya Abdullah atau siapa ada nama itu kan tertera nama Ar-Rahman misalnya di situ di cincin tersebut. Ya diupayakan untuk dilepas. Apalagi kalau cincinnya tersebut dia pakai di tangan kiri. Ya potensi untuk dia pakai tangan yang ada cincinnya tersebut untuk cebok. Mohon maaf. Kan kurang pas. Adapun kalau tidak ada nama. Ataupun tidak ada dikeruah badannya. Dia tetap memakai cincin. Ketika dia masuk kamar kecil. Ataupun mohon maaf. Sekalipun itu adalah dia pakai di tangan kirinya. Dan dia pakai untuk cebok. Selama tidak berpotensi menyebabkan banyak najis sulit untuk hilang ataupun bersih dari tangannya. Tidak ada salahnya. Tidak ada larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya hadis ini sahih melepaskan itu, melepaskan cincinnya di saat beliau masuk kamar kecil, ya karena tadi ada tulisan Muhammad Rasulullah di cincinnya tersebut. Artinya ketika cincin seseorang ada tulisan yang di situ ada di keruahnya penyebutan nama Allah. Karena mungkin namanya contohnya tadi Abdurrahman, Abdullah. Maka sebaiknya dilepas. Walaupun hukumnya hanya sekedar makruh ya. Tapi itu adalah sebagai bentuk memuliakan dan menghormati nama Allah yang ada di situ. Ya termasuk tentunya kadang ya di antara yang kurang pas ya. Baju ditulis di belakangnya la ilaha illallah, topi ada la ilaha illallah. Ini kurang pas di antara tindakan yang kurang pas karena terkadang berpotensi ya tadi masuk kamar mandi ataupun mesin dia cuci, dia rendam nantinya diinjak-injak, dikucak-kucak ataupun mungkin juga hal yang lainnya yang tidak sepatasnya suatu yang ada di Allah. Jelas la ilaha illallah, kalimat tauhid. Apa sih hajatnya baju ditulis dengan yang tulisan seperti itu ataupun selawat. Kaosnya ataupun sendalnya. Hindar ya membeli yang seperti itu karena berpotensi seperti ini mengikutkannya dimasukkan ke tempat-tempat yang dia pakai untuk buang hajatnya. Mungkin dia melepasnya agak sulit. Misalnya kaosnya kan Pak. Dan itulah dilakukan di tempat umum. Ya kalau kita merujuk ke hadis ini, setingkat cincin yang di situ adalah barang yang berharga. Dan itu adalah merupakan dokumen pentingnya Rasulullah karena itu adalah sebagai tempelnya. Beliau lepas. Walaupun melepasnya tidak perlu ditinggalkan. Ya kalau ada yang dititipi. boleh dimasukkan misalnya ke kantong yang aman, tapi terlindungi. Nah, demikian juga yang sifatnya pakaian yang lainnya, kaos ataupun apalah yang dia pakai, dia berpotensi itu akan masuk tempat-tempat yang kurang pantas untuk mengikut sertakan sesuatu yang ada di ruwah badannya. Karena kita dituntut untuk memuliakan dan menghormati syiar daripada syiar Allah, termasuk dalamnya adalah zikrullah, nama-nama dan sifat Allah. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, amal mushaf fayahrumu idkhaluhu au idkhalu ba'dihi al-makanan al-mu'addi liqada'il hajati. Adapun mushaf Al-Quran haram dimasukkan, ikut dibawa masuk ke tempat yang dia pakai, ke tempat yang digunakan untuk dia qada'il hajat di situ, untuk buang hajat di situ. Walaupun juga sebagian para ulama berfatwa kalau dikhawatirkan di luar justru lebih terhina, entah mungkin dicuri ataupun juga tempat yang tidak aman, sedangkan dia harus masuk ya, dalam keadaan darurat, selama dia lindungi, dia jaga, dan kalau mungkinnya di dalam dia letakkan di tempat yang aman, ini dalam keadaan terpaksa dia bawa masuk supaya lebih terhormat dibandingkan di luar mungkin lebih tidak terhormat. Nah, ini namanya terpaksa tadi, yaitu setingkat makruh ataupun haram itu tazulu, hilang kemakruhan dan keharamannya ma'al hajah, ketika ada hajat. Katanya ya tadi, orang bawa Al-Quran ataupun taruh di luar, tidak aman dari dicuri ataupun mungkin jatuh ke tempat yang entah itu kotor di bawahnya, sedangkan di situ adalah tempat-tempat yang tidak aman untuk dia itu tidak jatuh. Kalau jatuh ke sungai, jatuh ke selokan yang di situ juga kotor, dia terpaksa bawa masuk ke dalam. Mungkin di dalam ada tempat yang aman, dia letakkan, dia sangkut. Nah, ini kondisinya adalah terpaksa. Dia mau bagaimana lagi, dan itu lebih selamat. Yang seperti ini yang pernah kita baca dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Intinya, meskipun hadis ini tadi sebaik para ulama mendoakan, beberapa hal yang bisa kita ambil darinya adalah kita dituntut untuk memuliakan sesuatu yang ada di kerubahnya. Di kerubah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita wajib untuk memuliakan dan menghormati syiar daripada syiar-syiar Islam, karena itu diantara bentuk ketakwaan kalbu. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya khotam, kegunaannya tadi adalah untuk stempel beliau dalam surat penyurat. Itu yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, para ulama tidak melarang untuk seorang menggunakan ataupun memiliki cincin dan dia pakai. Penggunaan cincin tidak dianjurkan di apa namanya jari tengah dan jari telunjuk. Bahkan sebagian juga tidak menyarankan di jempol. Rasulullah SAW meletakkan cincinnya di kelingking dan di jari manis, dan larang meletakkan, ada larangan Ali meletakkan cincin di jari tengah, terutama untuk laki-laki ya tentunya. Ini diantara adab cincin, nanti akan datang tentang adab-adab seseorang menggunakan cincin. Itu pun diajar dalam dalam Islam, adab memakai cincin itu ada. Tidak dari emas, Apakah di tangan kanan dan tangan kiri? Para ulama mengatakan bebas di sini. Boleh digerakkan di tangan kiri, boleh di tangan kanan. Tidak ada suatu hal yang mengharuskan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini yang bisa kita baca. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Dan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.